قال الإمام أحمد رحمه الله ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه. Barang siapa yang melakukan intiqas, yaitu mencela. Intiqas berarti menganggap adanya kekurangan, mengurangkan kadar kehormatannya seorang sahabat Rasulullah SAW, atau abghadah. Atau abghadah, abghadah artinya membencinya, membenci satu aja sahabat. Bihadathin kana minhu, dengan sebab suatu hadas, suatu kejadian, suatu kesalahan mungkin yang ada pada sahabat tersebut. Aw dzakara masawi'ah, atau menyebutkan kejelekan-kejelekan satu sahabat tersebut. Jadi ada tiga hal. Pertama intiqas, kedua ibghad, ketiga dzikrul masawi'. Ya, pertama intiqas. Intiqas itu sebenarnya mencela, menjelekkan, atau mengatakan sesuatu yang mengurangi kadar kehormatan seorang sahabat. Ya, mengucapkan atau mengungkapkan suatu hal yang dimaksudkan dengannya pengurangan, intiqas, naqs, kurang, mengurangkan kadar kehormatan sahabat. Ini satu. Kedua, ibghad, yaitu membenci salah satu dari sahabat Nabi. Satu aja sahabat yang dibenci. Ya. Apalagi kalau membenci keumuman sahabat Nabi, ini boleh jadi bukan sebatas mubtadi' mungkin ya. Kemudian yang ketiga, dzikrul masawi. Dzikrul masawi yaitu menyebut kejelekan, kejelekan seorang sahabat. Ya. Dan tidak ada sunnahnya hal seperti ini. Tidak ada contohnya kecuali dari ahli bid'ah. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad, dan beliau wafat pada tahun 241 Hijriah, fakana kana mubtadi'an, maka dia adalah seorang mubtadi', seorang ahli bid'ah. Seorang ahli bid'ah. Kenapa kok langsung difonis mubtadi', bukan sebatas 'asi, seorang bermaksiat? Karena siapapun yang membicarakan tentang sahabat, maka mesti ada kaitannya dengan agama Allah. Ya, ada kaitannya dengan agama Allah. Ya. Ahli maksiat rata-rata berbicara bukan tentang agama atau tentang dalam agama, bukan. Tentang kemaksiatan. Tapi seseorang biasanya membincangkan tentang sahabat, ini kan berkaitan dengan agama mesti. Ya. Nah, karena berkaitan dengan agama, tidak ada contohnya. Dan kebanyakan dari mereka ini menganggap bahwasanya menjelekkan sebagian sahabat adalah bagian dari agama. Maka ini mubtadi', yaitu menyisipkan suatu perkara dalam agama yang bukan bagian dari agama, tidak ada contohnya, bahkan bertentangan dengan sunnah yang sebenarnya. Ini ibtida', berbuat kebid'ahan dari segi fikrah, mindset, qaul, perkataan. Iya. Maka untuk melihat contohnya adalah apa? Contohnya adalah di antara contoh yang paling menonjol, dua firqah, yaitu Syiah dan Khawarij. Lebih menonjol dari keduanya adalah Syiah. Lebih menonjol dari keduanya adalah Syiah. Tapi pada akarnya, kelompok yang mengkafirkan sebagian sahabat bahkan keumumannya itulah Syiah dan Khawarij. Syiah dan Khawarij. Ya, dan lebih populer Syiahnya dalam urusan menjelekkan sahabat. Kalau Khawarij itu kerap kali di masalah-masalah yang berkaitan dengan politik gitu loh. Kerap kali, ya. Masalah bom bunuh diri, masalah ini kan tuh berkaitan dengan apa? Tidak puas dengan hukum yang ada gitu dan seterusnya. Tapi kalau Syiah ini memang di banyak lini, bukan hanya politik. Ya. Makanya orang-orang Syiah mereka membahas tentang sahabat-sahabat Nabi dan mengkafirkan keumuman sahabat Nabi kecuali beberapa beberapa nama saja, dan itu pun sedikit sekali. Nah, pionir dalam menjelekkan sahabat itu adalah Mubtadi. Tidak ada di kalangan Ahlus Sunnah yang mengawali menjelekkan sahabat, tidak ada. Yang terawal adalah Khawarij dan Syiah, selesai. Dan kalau misalnya antum bertanya dengan kepada orang-orang yang ada di diskotik misalnya, atau orang-orang yang di tempat maksiat misalnya, atau di orang kopi, atau di tempat maksiat yang jelas maksiat, mereka tidak pernah membincangkan tentang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah, Muawiyah, dan seterusnya. Gak ada perbincangan tentang itu, karena mereka bicara maksiat, bicara hal-hal duniawi. Tapi kenapa ada di majlis ilmu misalnya, atau di mimbar, atau di forum diskusi ilmiah, tapi malah menjelekkan sahabat? Berarti ini orang-orang yang memang menganggap bahwa saya membicarakan jelek, kejelekan sahabat, atau menjelekkan sahabat adalah bagian dari agamanya, bagian dari manhajnya dia. Ya, maka disebut mubtadi', bukan sebatas asi, ahli maksiat. Sampai kapan disebut mubtadi'? Hatta yatarahama 'alaihim jami'a, sampai rela untuk tarahum, yaitu mengucapkan rahmat, mengucapkan doa minta rahmat untuk para sahabat, seperti mengatakan rahimahumullah atau radhiyallahu anhum. Ya, radhiyallahu anhum. Dan kalimat radhiyallahu anh ini oleh Ahlus Sunnah dipakai untuk para sahabat. Kalau misalnya oleh Syiah, radhiyallahu anh dipakai oleh orang Syiah untuk sebagian sahabat. Sedikit dari sahabat itu pun hampir tidak pernah. Kalau mereka menyebut Ali, mereka enggak pakai, biasanya enggak pakai radhiyallahu anh, tapi pakai apa? Karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah. Maka sebagian dari ulama mengatakan, akhi antum ahlus sunnah, walaupun doa itu bagus, karramallahu wajah, semoga Allah memuliakan wajahnya, itu bagus, tapi karena doa ini seringkali ini sudah menjadi simah dan ciri khas dari banyak golongan Syiah ketika mengucapkan nama Ali bin Abi Thalib, maka yang afdal dan memang lebih afdal mengucapkan apa? Radhiyallahu anhu. Kenapa begitu? Ada contohnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, ridha Allah taala. Karramallahu wajhah. Mana yang lebih afdal dari segi doa? Radhiyallahu anhu atau karramallahu wajhah? Radhiyallahu anhu. Dari segi makna pun iya, dari segi konsekuensi pun iya. Allah, semoga Allah meridai beliau dengan semoga Allah memuliakan wajah beliau. Taib, mana yang lebih afdal? Lebih menyeluruh kebaikannya? Ridha Allah terhadapnya. Ya. Nah, kemudian kita melihat misalnya kitab Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kemudian kitab Subulus Salam Syarh Bulughil Maram karya Al-Amir As-San'ani rahimahumullah, rahimahullah. Dua kitab ini dipelajari di Libya. Dipelajari di Libya. Kemudian antum dapatkan setelah lafal Ali ada karramallahu wajah kadang-kadang. Ya mana kok ini kan ciri khas biasanya Syiah. Ya mereka itu dulunya juga pernah juga mengalami itu, dan kemudian taubat kembali ke sunnah dan menjadi ulama sunnah dan melawan Syiah dan Sufiyah, dan akhirnya ya, tapi dalam hal ini mereka masih mengucapkan itu. Cuman itu tidak masalah ya insyaallah. Cuman kita karena kita tidak tinggal di lingkungan Syiah, buat apa kita? Cukup radhiyallahu an. Ya. Dan itu berlaku untuk seluruh sahabat Nabi tanpa kecuali. Seluruh sahabat Nabi tanpa kecuali. Wa yakuna qalbuhu lahum salima, setelah rela untuk mendoakan rahmat dan ridha untuk para sahabat, maka yakunu qalbuhu lahum salima. Hatinya bersih, sampai hatinya bersih baru disebut sunnah. Sampai hatinya bersih dari sikap membenci atau mencela sahabat Nabi. Jadi enggak ada sedikit pun haraj dan ketidaksukaan terhadap salah satu dari seluruh sahabat. Satu aja kita enggak suka sama seorang sahabat, enggak boleh. Enggak boleh, haram. Karena tidak teriwayatkan ada sahabat kecuali yang kemudian setelah itu murtad atau munafik, itu tidak disebut sahabat mereka. Mereka disebut munafik. Sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, tidak ada satupun yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikabar. Maksudnya kita tidak tahu ada yang Allah taala murkai sampai akhir hayatnya gitu, kemudian seperti orang-orang normal biasa, enggak. Mereka adalah orang-orang yang mulia dengan derajat sahabat Nabi, itu saja sudah secara zat mulia. Makanya nanti akan ada dalil-dalil yang menunjukkan secara zat derajat kesahabatan itu sudah mulia secara zatnya. Derajat sahabat pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan muslim dan wafat dalam keadaan Islam, itu khalas. Tidak ada yang mampu mengungguli derajat tersebut untuk kalangan-kalangan setelahnya. Maka sesoleh-solehnya kita jemaah sekalian, ikhwah sekalian, tidak ada yang sampai derajat sahabat. Baik dari segi lakab, nama, ataupun dari segi kemuliaan. Namun kita, Allah lebih tahu bagaimana derajat setiap manusia di akhirat. Allah yang lebih tahu. Cuman umumnya seperti itu. Tapi kita lanjut di syarahnya. Tafadhal. Sesungguhnya Allah menerima taubat dari orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Quran Surah Taubah ayat 117. Dan juga firman-Nya, tadi baca gimana tadi? Walladzina ja. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, La tasubbu ashabi, fa walladhi nafsi biyadih, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kamu mencela para sahabatku, janganlah kamu mencela para sahabatku, demi jiwaku yang ada di tangannya, seandainya salah seorang dari kamu berinfak emas sebesar gunung Uhud, niscaya pahalanya tidak akan menyaingi pahala infak satu mud salah seorang dari mereka, dan tidak pula separuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahsan. Dalil bahwasanya para sahabat mereka memiliki keutamaan yang tidak dimiliki selainnya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina taba'uuhu fi sa'atil 'usrah." Sesungguhnya Allah benar-benar telah menerima taubatnya Nabi. Nabi alaihissalam pun bertaubat. Sebagaimana dalil yang disebutkan oleh beliau, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh beliau alaihissalam, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih 100 marrah fi kulli yawm." Atau kama qala Nabi SAW, sesungguhnya saya mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali dalam satu hari. Dalam riwayat lain 70 kali dalam sehari. Ya, berarti Rasulullah mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan juga dari dalil lain, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kaum muslimin, kepada sahabatnya beberapa doa, ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan diantaranya doa setelah berwudu, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahirin. Ya, kemudian doa yang Rasulullah SAW ajarkan ketika ditanya oleh Abu Bakar, alimni, ajarkan kepada saya suatu doa ya Rasulullah. Maka beliau menjawab, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antat tawwabur rahim. Ya, dan seterusnya dari doa-doa yang ma'thur dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya beliau bertaubat kepada Allah dan beliau mengajarkan kaum muslimin untuk bertaubat. Ya. Kendatipun Rasulullah SAW kesalahannya telah diampuni oleh Allah yang sebelum dan setelahnya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai contoh untuk umatnya, sebagai contoh untuk umatnya, tuh yang sudah diampuni dan pasti diampuni, yang sudah diampuni dan pasti diampuni saja masih beristighfar dan bertaubat. Apalagi dengan yang tidak ada kepastian untuk dirinya saat ini, kan? Seperti kita ini. Maka lebih wajib lagi kita untuk bertaubat. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar, dan juga kaum muhajirin dan orang-orang ansar. Ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar itu tawabun, orang-orang yang ahli taubat, sehingga Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah, yang mengikuti Nabi SAW dalam masa kesulitan. Ini juga menunjukkan bahwasanya kesulitan yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabatnya tidak hanya di periode Mekah, tapi juga di periode Madinah di beberapa momentum. Ya. Bahkan tantangan di periode Madinah itu adalah tantangan yang lebih masif, ya enggak, lebih ekspansif, lebih meluas dibandingkan dengan tantangan yang ada di periode Mekah. Ketika tantangan di periode Mekah, betul tantangan sampai diancam bunuh, diancam ini dan seterusnya. Tapi itu masih berkisar di dalam internal Mekah. Adapun ketika dakwah sudah menyebar, menyeruak, kemudian hijrah ke Madinah. Lihat, di Madinah kesukuan itu, kabilah-kabilah lebih banyak. Kabilah-kabilah lebih banyak. Iya. Kalau di Mekah, ya Quraisy dan lainnya, cuman Allah Ta'ala berikan jaminan keamanan di situ. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, awalam yarau anna ja'alna harman amina wa yatakhattafun nasu min hawlihim. Apakah mereka orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Mekah itu tidak melihat bahwasanya kami telah menjadikan haram Mekah itu aminan, aman. Ya, kemudian di surat apa? Wa hadzal baladil amin. Negeri demi negeri aman ini apa itu? Mekah. Dan itu berkah dengan izin Allah dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di surat Al-Baqarah. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Di surat Ibrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tanah Mekah. Namun ketika datang ke Madinah, dan kita lihat, kita tahu Madinah ada orang asli Arab pribumi dan ada orang pendatang yaitu orang Yahudi. Banyu Qainuqa Nadir. Dan ada suku di Madinah asli situ yaitu Aus dan Khazraj, yang mana masing-masing memiliki sekutu dari kalangan Yahudi. Nah, sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kaum yang saling apa namanya? Wadhkur ni'matallahi idh kuntum a'da, di surat Ali Imran, di surat Ali Imran juz ke-4. Antashala wallahu alihuma. Lah, itu perang Uhud itu. Itu perang Uhud itu. Lah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum ikhwana. Itu maksudnya. Itu ingatlah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kalian dahulu idh kuntum a'da, dulu kalian saling bermusuhan, Aus Khazraj. Fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah lembutkan hati kalian dengan iman. Makanya dia sebut orang masuk Islam jadi mu'allaf. Fa'allafa baina qulubikum, mu'allaf. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka kalian kemudian menjadi ikhwan. Maksudnya saudara. Menjadi saudara setelah itu. Wa kuntum ala syafa hufrati minan nari fa'anqadhakum minha. Tadinya ketika berseteru kalian itu udah kayak mau di jurang neraka gitu lah. Kemudian Allah Ta'ala selamatkan dari itu. Nah, dengan beragam kabilah kemudian bersatu, yang tadinya bersekutu dengan sebagian dari kabilah Yahudi. Tantangan dakwah itu semakin besar, jemaah. Tantangan dakwah semakin besar. Karena ketika kalau orang-orang musyrikin di Mekah, dakwah itu ke orang-orang yang ummiyin. Ummiyin. Yaitu apa? Enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Artinya tingkat edukasinya rendah. Sebenarnya lebih baik mentalkin aja, talkin. Makanya orang yang tingkat edukasi rendah itu emosinya lebih tinggi. Perlawanannya lebih ke fisik. Ya enggak? Perlawanannya lebih ke fisik. Antum lihat awal-awal dakwahnya Rasulullah SAW di Mekah. Dilempar inilah, dilempar itulah. Kenapa? Enggak paham. Tapi ketika di Madinah menghadapi kabilah yang sudah muslim alhamdulillah, Aus Khazraj alhamdulillah, tapi ada orang Yahudi, untuk mendakwahi mereka ini gak sembarangan, karena mereka memiliki kitab, makanya disebut ahlul kitab. Artinya mereka punya hujah yang berupa kitab yang tidak terdapat pada orang-orang musyrikin Arab yang buta huruf. Tantangannya lebih besar lagi itu. Iya, coba aja antum mendakwahi orang biasa dengan bagi-bagi sembako. Ya, banyak yang datang. Banyak insyaallah. Antum mendakwahi, kemudian yang antum dakwahi adalah dosen-dosen. Ayo, sob. Mau apa? Antum dakwahi dosen, Pak dosen, jangan isbal. Pak dosen nanya. Dia dosen eng-eng lagi, universitas namanya eng-eng. Ya. Dibantah antum. Dengan dalilnya, dengan mantiknya, dengan ini, wah dibantah. Sedangkan antum mengajinya tematik tiap hari, nggak bisa. Lebih ini apa levelnya beda, gitu kan? Dan itu ada kesulitan tersendiri jemaah sekalian. Dan peperangan rata-rata di perida Madinah, ya, di perida Madinah rata-rata. Nah makanya jangan dikira bahwa saya ketika Islam ini sudah menyebar luas tantangan hilang, enggak, malah justru ada banyak hal yang tidak terdapat pada awal-awal dakwah. Belum lagi orang munafiknya. Nah kan gitu. Banyaklah tantangannya. Baik, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang sesudah orang-orang yang muhajirin dan ansar dari tabi'in sampai zaman kita ini disyariatkan untuk berkata apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mengatakan apa? Rabbana ighfir lana, ya rab kami, berilah ampunan kepada kami, wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan berikanlah ampunan kepada saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, yaitu para sahabat. Ya. Nah, kalau makin kemari disyaratkan doa ini untuk kita, makin banyak individu yang kita mintakan pada Allah taala ampunan buat mereka, ya enggak? Iya. Dibandingkan ketika tabi'in mengucapkan kalimat ini, doa ini. Sekarang abad 15 Hijriah. Sudah berapa belas generasi muslim yang telah mendahului kita dari segi iman, usia dan juga wafatnya. Maka ketika dalam hadis dan juga dalam athar, ketika antum mengucapkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, maka itu mencakup seluruh kaum muslimin yang telah mendahului usia kita dan wafatnya. Berapa miliar ikhwan? Allah lebih tahu. Jangan tanya, Ustaz masuk jin juga gak Ustaz? Anda gak tahu. Jin masuk apa enggak, Anda gak tahu. Dan gak usah tahu juga masuk apa enggak. Yang penting manusia pasti, ini masuk manusia muslim. Berapa banyak? Allah lebih tahu jumlah mereka. Maka ketika misalnya khatib ya, di mimbar, Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, ya. Itu kan umum muslimin muslimat. Dari awal keislaman sampai sekarang juga dia dimintakan ampunan oleh khatib. Nah, ini keutamaan doa meminta ampunan kepada kaum muslimin gitu loh. Ya, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Syahidnya di lafal sabaquna bil iman ini fadilah. Fadilah sahabat yang tidak terdapat pada golongan setelahnya. Kenapa? Enggak ada yang mendahului sahabat dari segi keimanan. Kita bicara tentang Islamnya atau Islam syariat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak berbicara tentang Islam syariat untuk Bani Israel. Syariat untuk Nabi Muhammad dan kaum muslimin sekarang. Ada enggak orang-orang Islam sebelum sahabat yang didakwahi oleh Nabi SAW? Tidak ada. Itulah sahabat yang paling pertama. Alladzina sabaquna bil iman. Berarti yang paling pertama, paling unggul, paling depan dan paling patut dicontoh. Kemudian Allah Ta'ala firmankan, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Dan janganlah ya Allah, jangan engkau jadikan fi, di dalam kalbu-kalbu kita ada ghil. Ghil kalau diterjemahkan di sini kedengkian. Enggak, ghil itu lebih umum daripada kedengkian. Ya, kedengkian itu hiqd, hasad. Ya. Pakai dal aja, bukan pakai nun. Kalau pakai nun hasan nanti jadinya. Pakai dal. Ya, itu dengki. Tapi kalau misalnya ghil ini ya bisa dengki, bisa juga lebih umum dari itu yaitu kebencian. Kebencian belaka. Ya, kebencian belaka terhadap sesama muslim. Janganlah ya Allah engkau jadikan di kalbu kami ada kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Ya, jangan jadikan ada kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Nah, ghil ini adalah susupan syaitan untuk manusia, baik kafirnya atau muslimnya, tapi kita lebih fokus di muslimnya. Yang mana karakter keberadaan ghil ini tidak ada tempatnya di surga. Ya, tidak ada tempatnya di surga. Ghil itu kan apa ya? Enggak mesti dengki, enggak bisa dengki, kebencian. Kadang-kadang ghil itu berupa adanya kesombongan di hati kita, tarafu', merasa lebih tinggi dari fulan dan benci dengan orang tersebut. Gitu loh. Kayak kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di kalbunya ada sebiji kecil, seutas kecil dari kesombongan. Di antara maksud hadis ini adalah kalau tidak Allah ampuni kesombongannya itu, maka dia masuk neraka dulu. Kalau Allah ampuni kesombongannya itu, Allah hapuskan dosa kesombongan itu dan Allah Ta'ala cabut kesombongan, kebencian, kedengkiannya ketika telah melewati sirat. Ya, pernah kita belajar tentang sirat kalau enggak salah. Pakai ta. Sirat. Yaitu jembatan di akhirat nanti, di bawahnya ada jahannam. Ya. Itu menuju ke surga itu, menuju ke pintu surga. Nah, kata para ulama dan juga kata Rasulullah SAW sebelumnya. Ketika sampai di dekat pintu surga, belum bisa seseorang itu masuk kecuali pasti dia diberlakukan yang namanya qisas. Tapi qisas di sini kalau udah melewati sirat, udah berhasil dengan izin Allah melewati sirat karena rahmat Allah kemudian amalan dia. Nah, sebentar, ini ada suara apa ini? Allah musta'an, ya Allah musaiban nafi'ah. Enggak ada kira apa gitu. Deras atau apa? Kok hujannya unik suaranya? Deras ya? Alhamdulillah. Berkah insyaAllah. Tapi sampai mana kita tadi? Ada qisas sebelum sirat. Ya, qisas kau ini qisas jaza. Ya, apa fun? Qisas antar manusia di qisas. Enggak, kalau misalnya di depan pintu surga qisas yang dimaksud kata para ulama adalah qisas berupa apa yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Hijr. Kata Allah Ta'ala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari dada-dada mereka ghil. Nah, kebencian, kedengkian, kesombongan, kami cabut semua itu. Dan mereka akan berada di atas surur, kasur-kasur, dipan-dipan, saling berhadap-hadapan. Baru masuk surga, baru setelahnya bersih. Itu kalau Allah ampuni ya. Kalau Allah ampuni. Ya. Jadi gak ada di surga itu iri-irian nanti, ikhwan. Makanya sifat ghil tidak ada tempat di surga. Kibir, hasad, ghil gak ada tempat di surga. Gak ada. Kalau nanti misalnya Allah Ta'ala perkenankan, semoga Allah perkenankan anda dan juga antum semua insyaallah masuk surga. Kita lihat nanti kalau misalnya diantara kita yang ternyata tinggi dia, diantara antum misalnya ada pedagang yang jujur, gak pernah mau ikutan riba, gak pernah mau curang, sesen pun gak mau curang. Nabi SAW dikumpulkan pedagang-pedagang yang shodiq seperti ini, apa, bersama dengan nabiyin, siddiqin. Itu tinggi pangkatnya nanti kalau jujur, dan itu berat itu, masya Allah. Namun ternyata diantara kita ada yang pedagang yang ya dibilang jujur enggak, dibilang curang iya, nah kan gitu. Ketika sampai di, tapi diampuni oleh Allah, cuman derajatnya itu enggak setinggi pedagang yang tadi itu, jujur tadi. Enggak ada kemudian wah mentang-mentang di atas belagu, enggak ada kayak gitu ngomong songong, enggak mau mampir, enggak ada, enggak ada kayak gitu. Semuanya enak, ala sururim mutaqabirin, enggak ada hasad, dengki, mencela satu sama lain. Maka ikhwah sekalian, kalau antar kita aja ini doa, wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu. Antar kita aja kalau ada ghil, ada kebencian, kedengkian, kemurkaan, kita minta pada Allah untuk menghapuskannya. Apalah lagi kalau ternyata ghil tersebut kita tujukan kepada orang yang paling tinggi derajatnya dalam Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Maka lebih haram lagi, lebih wajib lagi kita untuk minta supaya hilang ini. Dan anak berharap gak ada satupun di sini yang membenci sahabat Nabi. Dan anak khawatir kalau ada di antara kita membenci, satu membenci satu sahabat Nabi, sepertinya juga benci Nabinya, jangan-jangan. Jangan-jangan. Karena gak bisa terlepaskan sahabat Nabi dengan Nabi AS. Bagaimana antum bisa membenci seorang sahabat Nabi sementara mereka lah yang menjadi perwalian atau perwakilan setelah Nabi wafat untuk risalahnya? Bagaimana bisa antum membenci? Makanya nanti ada dalil, tidak ada di sini tentang muhajirin ansar, tidak ada yang membenci mereka kecuali, tidak ada yang mencintai mereka kecuali mukmin, ya, tidak ada yang membenci mereka kecuali ada masalah dengan keimanannya. Taib, Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha penyantun lagi Maha penyayang. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Fa wallazi nafsi bi yadihi, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. La tasubbu ashabi. Jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Fa wallazi nafsi bi yadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Boleh antum bersumpah pakai kalimat ini. Fadhal. Walladhi nafsi biadi. Boleh. Antum dagang lemper misalnya. Ya, di pasar. Ditanya sama konsumen antum. Berapa harganya? 2000 lemper berapa harganya? 5003, Mas. Wah, mahal banget. Kata konsumen kan biasa gitu, mahal banget. Udahlah 5004 lah. Waduh, untungnya makin sedikit kalau gitu. Beneran sedikit gitu. Walladhi nafsi biadih, sedikit untungnya. Konsumennya langsung, wah ini kayak ustadznya, lagi baca Quran dia nih barusan nih. Karena gak tahu kalau itu hanya sumpah, walladhi nafsi biadih, bahasa yang dia Arab udah Quran dah, biraya gitu kan. Arab udah Quran dah gitu kan. Ana punya buku satu rak gede kan, di rumah, alhamdulillah Allah kasih. melalui hamba-hamba Allah. Buku rekening. Qadarullah ketika itu mertuana wafat, rahimahullah. Beberapa tamu yang baru sekali masuk rumah nanya mereka, Pak Ustaz Qurannya banyak banget, masya Allah. Anda punya Quran serak gitu. Karena dikira ini semua Quran gitu loh. Itulah. Kayak ini itu apa iklan ya. Fa wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya demi Allah. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau ada seorang dari kalian sedekah infak segunung Uhud, infak segitu tuh, itu takaran pahalanya enggak bisa menyamai infak satu mudnya sahabat atau bahkan setengahnya. Anggaplah satu genggaman atau setengah genggaman. Artinya di sini enggak mesti takaran persis kayak gitu, enggak. Artinya sebesar apapun antum mengerahkan upaya berinfak, sebesar apapun antum enggak bisa menyamai derajat pahala sahabat dalam bidang infak dan dalam bidang jihad. Enggak bisa. Ini yang menunjukkan, ini yang menjadi dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya derajat kesahabatan seseorang itu secara zat membuat dia tidak bisa ditandingi oleh orang-orang setelahnya. Ini perkataan sebagian ulama ya. Ya, perkataan sebagian ulama apa? Sebagian ulama sudah bilang apa? Seorang sahabat Nabi manapun, sahabat manapun tidak bisa disamai derajatnya oleh siapapun setelahnya, salim apapun dia. Begitu kata sebagian ulama ahlu sunnah. Namun sebagian ulama sunnah mengatakan, ada yang mengatakan juga enggak seperti itu. Allah lebih tahu, mungkin saja ada orang setelah sahabat yang derajatnya lebih tinggi dari sebagian sahabat, ada mungkin, tetapi tidak bisa menyamai derajatnya Abu Bakar atau Umar, enggak bisa. Kalau itu beda itu. Ya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Berapa menit lagi, ikhwan? Hah? 3 atau 2? Nah, ini waktu-waktu syak, waktu-waktu meragukan ini, waktu-waktu syubhat ini kita mau nerusin gimana gitu. Anda baca aja sendiri lo. Apabila kamu telah mengetahui hal itu dan menjadi jelas bagimu penyimpangan kesesatan yang ada pada orang-orang Rafidhah, salah satu firqah Syiah, dan ini firqah Syiah yang dominan sekarang, Rafidhah, ya, Rafidhah Itsna Asyariyah, di mana mereka telah mencela dan melaknat para sahabat Nabi, dan hati-hati mereka telah terpenuhi kedengkian terhadap para sahabat Nabi, dan mereka berpendapat bahwa khalifah dan kepemimpinan itu tidak ada melainkan pada keluarga Ali. Ini Syiah Rafidhah, sampai dihikayatkan ada di antara mereka cara mentarbiyah anak mereka supaya kental mencela sahabat-sahabat Nabi, terutama Abu Bakar, Aisyah dan Umar radhiyallahu anhum jami'an wardah. Di antara mereka ada yang punya anak balita, 5 tahun atau sekian itu ya, Mas. Masih suka mainan, main-mainan gitu kan. Mereka belikan mainan yang dicintai oleh anak tersebut. Ya. Suatu ketika mereka ambil mainannya, pas lagi dimainin dia ambil, nangis kan tuh anak atau ngambek tuh anak. Tapi bapaknya misalkan, laknat dulu Abu Bakar, laknat dulu Umar, laknat dulu Aisyah, baru bapak kasih mainan ini. Akhirnya dilaknat sama anak tersebut, baru dikasih mainan. Itu cara mereka mentraining dengan keterpaksaan dan dengan ketidaktahuan anak tersebut tentang apa yang dia ucapkan. Sampai tua itu jadi udah ditalkinkan dari apa? Dari kecil. Itu orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, seperti saking benci mereka pada para sahabat Nabi. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal isya insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Disebutkan di sini dalam syarahnya Pernah ada seorang laki-laki menyebutkan kejelekan Aisyah radhiyallahu anha dengan menuduh beliau Ummul Mukminin telah berzina di hadap menuduh beliau radhiyallahu anha telah berzina. Laki-laki tersebut membicarakan hal itu di hadapan Utbah bin Abdullah Al-Hamdani Al-Qadhi. Maka sang Al-Qadhi ini berkata, "Ya gulam, wahai gulam, aina, panggil leher orang ini." Maka orang-orang Alawiyun ketika itu, yaitu keturunan dari Ali bin Abi Thalib, namun golongan Syiah, mereka berkata kepada Al-Qadhi, "Huwa minna, min Syiatina." Dia termasuk dari golongan kami, dari Syiah. Lalu Utbah bin Abdullah bin Al-Hamdani berkata, "Aku berlindung kepada Allah, orang ini telah menikam kehormatan Nabi alaihissalatu wassalam." Jadi menuding Aisyah radhiyallahu anha berzina, a'udzubillahi min dzalik, itu sama dengan menikam kehormatan Nabi, bahkan bisa terjadi kekufuran pada orang ini. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-khabithu al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun, lahum maghfiratu wa rizqun karim." Wanita-wanita yang khabith, pelacur atau semisalnya, lil khabithin, itu untuk pria-pria yang juga sama kejinya, sama khabithnya, kotornya. Wal khabithuna lil khabithat, pria yang kotor, keji, khabith, itu juga buat pria, buat wanita-wanita yang sama derajatnya atau karakternya. Wat thayyibatu lit thayyibin, sebaliknya. Wanita-wanita yang baik adalah untuk pria-pria yang baik. Wat thayyibuna lit thayyibat, laki-laki yang baik itu untuk wanita-wanita yang baik pula. Nah, jadi kita lihat kalau misalnya bagaimana diri kita sekarang, ya pasangan kita Allah pasangkan dengan apa? Ya, kalau misalnya ternyata pasangan kita itu jelek sekali perangainya. Ya, sebelum kita menghakimi saya baik gitu, tapi coba lihat, jangan-jangan memang kita juga tidak baik, akhirnya Allah pilihkan yang seperti itu. Tapi kalau qadar Allah kita udah berusaha baik, berusaha soleh, namun Allah Ta'ala menitipkan ini pasangan kok seperti ini ya, keji, kotor, bahkan misalnya berzina misalnya. Makanya di sini ujian, ya ujian bagi orang-orang beriman untuk bersabar. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun, mereka yang dituduh yaitu para sahabat bersih dari apa yang dituduhkan oleh orang penuduh. Lahum maghfiratu wa rizqun karim, bagi para sahabat ini, bagi orang-orang tertuduh ini, ampunan dan rezeki yang mulia. Maka di sini dikatakan oleh Utbah Al-Hamdani, apabila dikatakan Aisyah adalah wanita yang keji, maka otomatis sama dengan mengatakan Nabi alaihissalam itu pria yang keji juga. Kenapa? Karena di ayat tadi, al-khabithatu lil-khabithin. Kalau misalnya Aisyah, mereka katakan Aisyah adalah pezina, na'udzubillah min hadzal kalam, maka itu sama dengan mengatakan Nabi SAW sama seperti Aisyah. Karena kalau perempuannya khabith, maka pasangannya khabith gitu. Kalau perempuannya khabithah, pasangannya khabith. Perempuannya keji, pezina, ya pasangannya juga seperti itu, dipasangkan oleh Allah seperti itu. Maka ia, yaitu orang yang menuduh Aisyah dengan kekejian itu, adalah orang kafir, kata Utbah. Maka penggalah lehernya. Lalu mereka pun memenggal lehernya orang yang tadi menjelekkan Aisyah dengan tudingan bahwasanya beliau adalah pezina. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Tidaklah aku melihat dalam perkara ahwa nafsu suatu kaum yang lebih sering bersaksi palsu daripada orang-orang Rafidah." Ya, maka orang-orang Syiah, termasuk Syiah Indonesia, yang alhamdulillah beberapa waktu lalu gembongnya mati, itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semoga berlanjut kepada gembong-gembong berikutnya dari gembong-gembong kesesatan. Itu kata Imam Syafi'i tadi, tidak ada di antara ahlil bid'ah, ahlil adha, ahlil ahwa yang lebih sering bersaksi palsu dan dusta daripada orang-orang Syiah. Syiah Rafidhah. Syiah yang di Indonesia ini Syiah Rafidhah, ikhwah. Ya, bukan Syiah Zaidiyah. Maka kalau kita punya teman-teman yang belagak bijak padahal jahil atau cari perhatian sama manusia, mengatakan bahwasanya tidak semua Syiah itu kafir. Ada toh Syiah Zaidiyah, kata mereka. Ada Syiah Zaidiyah. Yang mana itu ada di Yaman. Itu ada beberapa dari teman-teman, terutama Harokiyun, ya, untuk cari masa, cari simpati pada kaum muslimin, pada orang-orang sok insaf, sok toleran. Ketika kita katakan hati-hati terhadap Syiah, mereka itu sudah keluar dari jalur Islam. Mereka mengkafirkan keseluruhan sahabat kecuali beberapa saja. Dan mereka itu musyrikun. Mereka itu seperti menyembah Ali bin Abi Thalib dan mengkultuskannya melebihi bahkan derajat Nabi Muhammad kadang-kadang. Bahkan seolah-olah derajatnya seperti derajat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Ali bin Abi Thalib, kadang-kadang cucunya Nabi alaihi salatu wasalam atau anaknya beliau radhiyallahu anhu, Hasan Husain. Ya Husain kan sering gitu. Ya, tawassul dengan nama Nabi ini syirik. Ya. Kemudian sebagian mengkreasikan lagu-lagu berupa kesyirikan, dan sebagian dari mereka menjelekkan atau bahkan mengkafirkan sahabat. Ya mungkin kalau antum tanya antum Syiah ya, mereka enggak jawab mereka Syiah. Enggak, ana bukan Syiah. Antum simpatisan Syiah ya? Enggak juga, ana cuma pengen toleran padahal dia Syiah. Karena itu ajarannya dia taqiyah. Taqiyah kebablasan. Yaitu dalam artian lain adalah dusta. Maksudnya di sini taqiyah, yang di sini adalah versi dusta, bohong, cari aman supaya enggak ketahuan kalau dirinya Syiah. Ya, ketika kita membatas Syiah dan menyebutkan kekufuran-kekufuran ajaran mereka dan betapa bahayanya mereka serta permusuhan mereka kepada kaum muslimin, tiba-tiba ada beberapa teman sok insaf, ahli master khilafiyah biasanya. Ini kan khilaf akhi, antara Sunni dan Syiah ini khilaf. Ada yang mengatakan ini khilaf politik, ada yang mengatakan udahlah kita cari yang persatuannya ajalah. Antum mau menyatukan antara minyak dan air, mau menyatukan antara dua yang bertentangan secara prinsip asas agama, gak bisa. Kemudian sebagian dari teman-teman yang ahli insaf dan ahli khilafiyah ini kemudian bilang tidak semua Syiah itu sampai derajat kufur loh. Ada Syiah namanya Syiah Zaidiyah. Itu enggak sampai kufur walaupun pemahamannya ke Mu'tazilah, tapi dia enggak sampai kufur. Maka jangan menggeneralisir bahwa Syiah itu kufur. Kita bilang Syiah itu kufur. Antum jangan ngomongin apa? Yang ada di luar negeri, di Yaman, di mana? Omongannya ada di Indonesia, Syiah yang masuk Indonesia siapa? Zaidi Syiah Rafidhah Itsna'asyariyah dari Iran. Enggak usah pakai jaya ya, Iran doang. Dari Iran. Itsna'asyariyah dari segi keimaman 12 imam. Ya. Dan fikih mereka bukan fikih sebagaimana fikih mazhab arba', fikih empat mazhab. Ya, kita punya teman-teman yang kayak ini, ahli. Wah, pokoknya kalau ada masalah fikih, paten empat mazhab dijabarkan semua. Khilafiyah gitu. Semua dia khilafiyah semuanya. Pokoknya kalau khilafiyah, pokoknya boleh lah gitu. Ya. Begitu juga dengan giliran apa? Syiah dianggap khilafiyah, enggak masalah udahlah. Enggak usah dikafir. Enggak semua Syiah itu kafir. Gitu. Kemudian fikihnya Syiah Rafidhah Itsna'asyariyah Ja'fariyah fikihnya. Madhabnya Ja'fariyah. Ya, madhabnya Ja'fariyah. Bukan Hanabilah, bukan Syafi'iyah, bukan Malikiyah, bukan Hanafiyah, bukan. Bukan Zahiriyah, bukan. Ja'fariyah, beda lagi madhab fikihnya. Ayo sekarang ahli khilafiyah yang memang mau toleransi, melihat ada seseorang sholat dengan cara yang berbeda, kemudian ada semacam debu atau tanah ya di bagian jidat dan sholat, dan di jidatnya nanti di bagian sujudnya dia tuh. Syiah ini jelas. Mau disebut khilafiyah. Ini enggak ada dalilnya bahkan. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti lama-lama LDII dibilang khilafiyah pula. Sementara oleh LDI-nya ketika antum sholat di tempatnya, dipel bekas antum. Ya. Antum ridho dengan itu? Antum dianggap najis, dianggap kafir antum. Dianggap najis. Sholat, mungkin enggak dilarang sholat tempatnya. Periksa nanti setelah itu, lihat di taman masjid, ngintip kemudian bekas antum dipel. Dipel bekas antum. Antum dianggap najis. Karena antum dianggap musyrik atau kafir. Kafir itu najis secara zat kata mereka. Maka dengan sholatnya antum di depan mereka itu najis, tapi mereka enggak bisa ngusir karena ini negeri hukum. Dicuci bekas antum. Coba antum merogokin, kenapa bekas saya dicuci? Emang saya berak di situ? Enggak, dia bilang. Najis. Oh ya udah ini khilafiyah. Khilafiyah apa? Enggak ada khilafiyah di sini. Ini masalah usul dan mereka mengkafirkan kita kaum muslimin kalau tidak segolongan dengan mereka. Kayak kadang-kadang di jalan ada masjid LDII, ya kan? Masjid sok-sok coba sok. Datang aja, sok. Datang taruh CCTV sendiri di masjid. Ya. Ntar malam balikin CCTV periksa bekas antum diapain tuh kira-kira. Seperti itu ikhwan. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Asy-Sya'bi berkata bahwa wahai Malik, yaitu Malik bin Mighwal Al-Kufi Abu Abdullah. Ya. Sekiranya aku menginginkan agar orang-orang Rafidhah memberikan budak-budak mereka padaku dan memenuhi rumahku dengan emas supaya aku berdusta untuk mereka atas nama Ali bin Abi Thalib, niscaya mereka akan melakukannya. Yaitu maksudnya apa? Demi supaya orang itu berdusta, Syiah itu rela menggelontorkan dana dan materi yang banyak. Rela itu. Akan tetapi demi Allah, aku tidak akan berdusta atas selamanya. Maka antum kalau misalnya mendapatkan melihat sinagog Syiah, ya, baik tempat ibadahnya maupun kuburan Syiah, ya Syiah Rafidhah maksudnya, terutama di Iran. Antum lihat pernak-pernik di masjid ataupun di kuburan itu luar biasa kaligrafinya tuh detail dan banyak seninya, ya. Dan kemudian mereka juga rela mengirim utusan dan pasukan untuk berbohong di tengah kaum muslimin dan menjulurkan syubhat demi syubhat supaya Syiah itu dianggap oke, dianggap baik. Dana mereka, dana lancar. Dana mereka yang penting tujuannya apa? Bohong. Taqiyah. Yang penting tersusupi oleh kaum muslimin syubhat-syubhat Syiah. Tapi kemudian, wahai Malik, sesungguhnya aku telah mempelajari perkara-perkara hawa nafsu sebelumnya, yaitu kebid'ahan. Semuanya, aku tahu itu. Namun aku tidak melihat suatu kaum yang mana mereka lebih dungu daripada Khosyabiyah, yaitu salah satu sekte Syiah. Seandainya mereka tergolong binatang, maka sungguh mereka ini adalah keledai. Ya. Kalau orang-orang Syiah ini dikiaskan dengan binatang, maka pasti jadi terkeledai dia. Saking bodohnya dan saking dungunya dia. Binatang yang paling dungu bagi orang Arab, keledai, walaupun enggak najis. Tapi haram dimakan. Binatang paling dungu di orang Arab adalah keledai. Kalau di kita apa? Binatang paling dungu apa? Paling jelek apa? Hah? Apa ya? Coro mungkin. Ya, keledai paling jelek. Paling jelek karena suara di Al-Qur'an pun disebut ankaral aswati la sautul hamir. Paling jeleknya suara keledai. Di Al-Qur'an disebut kama thalil himar yahmilu asfara. Seperti himar keledai yang membawa asfar, yaitu buku-buku tebal. Tapi enggak ngerti. Artinya keledai itu udah suaranya jelek, bodoh, enggak ngerti, gitu loh. Lah kalau orang Syiah jadi binatang, pasti jadi keledai. Lah kalau orang sunnah jadi binatang gimana? Enggak, orang sunnah manusia insyaallah. Seandainya mereka tergolong binatang burung, maka sungguh mereka itu burung-burung roham, yaitu burung yang dikenal memiliki sifat ingkar janji atau sifat kotor. Anu enggak tahu yang seperti apa. Ya, begitu. Ia berkata, aku peringatkan kamu dari hawa nafsu yang menyesatkan dan seburuk-buruknya adalah orang Rafidhah. Hal itu karena di antara mereka, di antara orang-orang Rafidhah adalah orang-orang Yahudi yang mencela agama Islam agar kesesatan mereka menjadi hidup. Sebagaimana Bulis bin Shaul atau Shawuz mencela seorang raja, mereka tidaklah masuk Islam karena rasa cinta atau takut kepada Allah, akan tetapi karena kebencian dan celaan mereka kepada orang Islam. Ada orang-orang yang masuk ke orang-orang Islam, sok Islam atau belagak seperti orang Islam, tapi tujuannya supaya mengobrak-abrik Islam dari internalnya. Itu kira-kira sekarang ada gak kayak gitu ya? Hah? Di antara itu kalau anda sebut nanti terciduk anda. Ada di hati antum masing-masing gambarnya udah tahu lah siapa. Ya, dibilang Islam, nggak tahu deh Islam dari mana gitu. Tapi ngomongin Islam terus. Iya. Mungkin dia seorang duda ya gitu. Mungkin dia seorang duda ya. Oke, orang-orang Yahudi berkata kerajaan itu tidak layak kecuali bagi kerajaan Daud. Sama orang Yahudi bilang nih, ya namanya kerajaan, kekuasaan itu enggak layak kecuali kekuasaannya Daud. Orang Yahudi itu, mereka mengkultuskan Nabi Daud, dan memang Nabi Daud seorang nabi alaihissalam. Ya. Dan mereka melihat yang namanya mulk, kerajaan, dan raja yang paling benar adalah yang hak adalah Daud alaihissalam, kata orang-orang Yahudi. Kata orang-orang Syiah Rafidhah, kepemimpinan itu tidak layak kecuali keluarganya Ali bin Abi Thalib. Ada keserupaan di sini. Ya. Orang-orang Yahudi, mereka mengingkari kepemimpinan Rasulullah SAW. Mereka lebih mengatakan kepemimpinan Daud. Makanya mereka, negara yang disebut negara Israel, pakai simbol atau bintang yang mereka sebut bintang Daud, bintang David. Ya. Tapi gak semua yang bernama David berarti dia Yahudi, gak mesti. Ada yang Nasrani. Ya. Nah, coba menurut antum, lebih luas mana kerajaan Nabi Daud atau Nabi Sulaiman? Hah? Nabi Daud ini kan kalau dikisah di surat Al-Baqarah, ya. Mulai ya beberapa halaman terakhirnya, alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idz qalu, ya, dan seterusnya. Nanti kemudian ada namanya Talut. Terus ada kerajaannya Jalut yang jahat, yang zalim. Talut ini sebagai malik, raja untuk Bani Israel, tapi bukan orang Bani Israel. Yang mana Talut ini Allah Ta'ala utus untuk menjadi pemimpin perang. Karena orang Bani Israel sendiri yang nge-request. Dan Nabi Daud ketika itu ada di tengah-tengah Bani Israel, seorang nabi. Dan beliau ahli perang juga Nabi Daud, cuman ketika itu belum menjadi panglima atau pemimpin perang. Maka Allah utus Talut, manusia dari luar Bani Israel, untuk mengatur strategi perang. Lama cerita, kemudian di halaman berikutnya akhirnya endingnya apa? Nabi Daud alaihissalam membunuh Jalut, ya, berhasil, dan kemudian akhirnya kepemimpinan dipegang oleh Nabi Daud alaihissalam. Nah itu diakui oleh siapa? Yahudi. Ya. Bagaimana dengan anaknya Nabi Daud? Siapa anaknya Nabi Daud? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Nabi Sulaiman atau disebut juga Salomon oleh sebagian orang Barat. Nabi Sulaiman alaihissalam ini juga diwaris atau terwariskan padanya kerajaan Nabi Daud alaihissalam. Dan kerajaan Nabi Sulaiman lebih megah, mungkin dari segi bangunannya, dan juga lebih besar dari segi jumlah apa? Pasukan loh, pasukannya orang binatang sama jin gimana? Manusia aja udah kayak gitu. Nah, sekarang pakai ifrit aja tunduk sama dia loh. Dan ifrit itu ketika itu hard worker dia. Workaholic mungkin kalau bahasa sekarang. Dan ifrit ini memegang amanah pekerjaan sampai ifrit bilang, "Qawiyun amin." Saya qawi amin. Qawi itu capable, amin itu trusted. Ya, gitu bahasa sekarang gitu. Capable, qawi, kuat. Punya, saya bisa. Capable sama trusted, terpercaya, ya. Kan ada trusted seller, ya. Pedagang terpercaya, ya kan? Ya dalam bekerja kan memang itu etiknya. Antum harus punya satu kapabilitas dan dua apa? Dipercaya. Kalau satunya hilang, antum bukan seorang worker yang bagus. Dan ifrit itu profesional ketika itu. Iya. Kalau sekarang ada kerja enggak benar, tidur-tiduran, berarti kalah sama ifrit, ya. Nah. Maka itu luar biasa Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi orang-orang Yahudi sampai sekarang mereka mengkafirkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka menuduh Nabi Sulaiman itu sahir, penyihir, bukan nabi. Nabi Sulaiman telah mengkhianati kerajaan Daud, gitu. Makanya pengagungan orang-orang Yahudi itu terhadap kerajaan Daud saja, enggak ke kerajaan Salomon. Karena mereka mengkafirkan Sulaiman alaihissalam. Itu ada di surat Al-Baqarah. Wattaba'u ma tatlu as-syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna as-syayatina kafaru. Orang-orang Yahudi menuduh Nabi Sulaiman telah kufur karena melakukan sihir. Kenapa kok mereka menuduh Nabi Sulaiman melakukan sihir? Karena para syaitan berhasil memprovokasi orang-orang Bani Israel setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Yaitu para syaitan menggali ada dikubur di bawah singgasana Nabi Sulaiman oleh para syaitan, baik kalangan manusia ataupun jin, wallahu alam, dikubur kemudian ditaruh di dalamnya buku-buku apa mantra-mantra, bacaan-bacaan mantra-mantra, ini gunanya buat gini, ini gunanya buat ini, itu syaitan-syaitan yang bikin, dikubur di bawahnya ini. Dan Nabi Sulaiman nggak tahu hal yang gaib, beliau bisa bicara dan mengerti bahasa binatang dan jin itu pun dengan izin Allah, tapi gaib lainnya tidak beliau tahu. Maka setelah Nabi Sulaiman wafat, syaitan dari kalangan jin kemudian membisiki masyarakat Bani Israel. Buka itu di bawah singgasananya Sulaiman itu. Ada sesuatu, dan dia selama ini kerajaannya itu bertumpu pada mantra-mantra itu. Maka dibongkar oleh masyarakat dan ternyata ini fitnahnya dari syaitan ini. Ini syaitan memfitnah. Maka mulai saat itulah yang tadinya mereka itu mengikuti Nabi Sulaiman, akhirnya mereka menuduh Nabi Sulaiman apa? Kufur dengan sihirnya. Enggak kita anggap nabi, dia telah keluar dari agama Allah. Itulah kejahilan orang-orang Yahudi ketika itu, Bani Israel ketika itu. Ya. Makanya Allah bantah, "Wa ma kafara Sulaiman." Nabi Sulaiman tidak kufur, Nabi Sulaiman tidak berbuat sihir. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Yahudi mengkafirkan Nabi Sulaiman dan mengangkat Nabi Daud. Padahal pada hakikatnya Nabi Sulaiman ini diberikan kelebihan yang tidak Allah berikan pada Nabi Daud. Kan pernah terjadi itu, ya. Sama seperti Syiah tuh, sepupunya Yahudi. Sama kayak Syiah, ya. Yang lebih afdal dikafirkan siapa? Abu Bakar, Umar dikafirkan oleh orang Syiah. Uthman masih paling bending, tapi Abu Bakar dan Umar ini paling sebel itu. Antum cari di Teheran, ada ikhwan namanya Teheran, di Teheran, di Iran, ada gak ikhwan namanya Abu Bakar, Umar? Gak ada. Kok di Jakarta banyak, di Teheran gak ada. Bahkan masjid sunnah di Teheran gak ada, antum mau ngaji sunnah di sana gak ada. Ngaji sunnah gak ada, ngajinya ngaji bidah semua di sana. Iya. Dikafirkan itu Abu Bakar dan Umar. Dan juga Uthman, dan seluruh sahabat. Cuma Ali bin Abi Thalib. Ya. Betul, Ali bin Abi Thalib ini pemuda paling pertama masuk Islam. Tapi derajatnya dia di keumuman kaum muslimin, tanpa merendahkan Ali bin Abi Thalib, tetap Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi yang paling afdol dari seluruhnya. Tapi dikafirkan oleh mereka. Nah, ini lihat persamaan antara kelakuan Yahudi dengan sepupunya itu Syiah. Dan Syiah itu ajaran buatan Yahudi juga, ikhwan. Maka begitu, ya itu seperti itu. Sepertinya udah malam ini ya. Sebenarnya udah dari tadi udah malam, cuman ini makin malam aja, jadi anak kayaknya cukup aja sampai sini. Insyaallah kita lanjut aja lah kapan-kapan. Ya wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.